usah kau sesali keputusan cinta dariku untuk kesekian kalinya. Kau permainkan rasa cintaku, ku setia padamu. Tapi kau mengecewakan diriku. Mengaku salahku padamu, aku telah mengecewakanmu. Kau hukum aku bila kau mau. Sesali keputusan cinta dariku untuk kesekian kalinya. Kau permainkan rasa cintaku, ku setia padamu. Ku jaga perasaanmu, tapi mengecewakan diriku. Mengaku salahku padamu, aku telah mengecewakanmu. Kau hukum aku bila kau mau beri aku maaf.